Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini bisa berkumpul kembali di Masjid Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiah. Semoga kesehatan selalu menyertai kita semua, orang tua kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesehatan zahir dan kesehatan batin. Malam hari ini kita akan belajar kembali tentang hakikat doa. Mempelajari kembali tentang hakikat doa. Kenapa kita perlu belajar hakikat doa? Karena Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyatakan dalam salah satu sabdanya, "Ad-du'a mukhul ibadah." Doa adalah inti daripada ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Jadi ibadah itu inti sarinya adalah doa. Kalau Nabi Muhammad SAW menyatakan ibadah sebagai inti sari daripada doa, maka sudah seharusnya kita memberikan perhatian yang khusus terhadap doa. Kenapa? Karena hidup itu tiada lain adalah ibadah. Hidup itu tiada lain adalah ibadah. Dimana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Hanya untuk beribadah kepadaku. Sedangkan Rasulullah SAW menyatakan inti sari daripada ibadah adalah doa. Apa kaitannya ibadah dengan doa? Sedangkan kita tahu bahwasannya doa itu salah satu bentuk ibadah. Doa itu salah satu bentuk ibadah. Berzikir itu salah satu bentuk ibadah. Doa masuk dalam kelompok zikir. Zikir bagian daripada ibadah. Terus bagaimana sebuah bagian menjadi inti daripada suatu ibadah secara keseluruhan? Kok bisa? Kenapa bukan dikatakan puasa adalah inti sari daripada ibadah? Kenapa tidak dikatakan thalabul halal, mencari yang halal, itu adalah inti sari daripada ibadah? Tapi doa adalah inti sari daripada ibadah. Sementara kalau kita perhatikan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, beliau juga menyatakan afdhalud du'a alhamdulillah. Kama qala SAW, doa yang paling baik adalah ucapan alhamdulillah. Sementara kalau kita tarik definisi doa itu apa, dari kata-kata da'a yad'u, artinya memanggil. Artinya memanggil. Sehingga orang yang berdoa sebetulnya sedang memanggil atau sedang meminta sesuatu dengan cara memanggil. Ya Allah tolong. Duhai Tuhanku tolong. Di mana Allah mewahyukan, "Ud'uni astajib lakum." Panggillah aku, aku jawab panggilan kalian. Mohonlah kepadaku, kan ku penuhi permohonan kalian. Doa dalam arti panggilan, doa dalam arti memohon, itu tidak ada dalam kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah itu pernyataan syukur. Pernyataan syukur. Pernyataan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih duhai Allah. Segala puji hanyalah milikmu duhai Allah. Semua pujian itu kembali kepada engkau duhai Allah. Lantas bagaimana alhamdulillah bisa menjadi doa yang terbaik, sedangkan di dalamnya tidak ada permohonan? Dan lantas bagaimana doa bisa menjadi inti sari daripada ibadah, sedangkan doa tidak memerlukan banyak aktivitas, tidak memerlukan hal-hal yang berat? Doa itu sangat mudah. Ini yang akan kita bahas insyaallah. Penasaran enggak? Ini prolog ya, mukaddimah. La haula wala quwata illa billah. Perlu diperhatikan, doa itu artinya memanggil. Nah, kebanyakan orang salah. Memanggil itu bukan dengan lisan. Memanggil Allah itu dengan hati. Dengan hati. Memohon kepada Allah itu dengan hati. Dan Allah maha memahami bahasa hati. Mau hatinya pakai bahasa Arab, hatinya cuma diem melamun, hatinya apapun, Allah maha memahami. Tidak sedikit orang yang membaca kalimat doa, tetapi dia belum berdoa. Kalimat doanya sudah dibaca, tapi dia belum berdoa. Contoh, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu namanya doa apa itu? Doa mau tidur. Kalau mau tidur, kita sudah berdoa seperti itu atau belum? Anggap sudah, ya. Sudah membaca. Sudah membaca doa mau tidur. Tapi berdoa untuk tidur sudah belum? Ini kalau orang paham makna doa, maka mau tidur itu harap-harap cemas. Bismika Allahumma ahya, dengan namamu mudah-mudahan ya Allah aku nanti bisa hidup lagi. Wa bismika Allahumma amut, dan dengan namamu ya Allah mudah-mudahan kalau harus mati, matinya itu aku bawa namamu. Sebentar lagi aku juga mau mati sementara ya Allah. Aku pengen mati sementara, tidur ini membawa namamu. Kalau itu jadi mati beneran, ya semoga membawa namamu. Tapi tolong ya Allah, bismika Allahumma ahya, dengan namamu ya Allah aku pengen hidup lagi. Tolong hidupkan aku lagi dengan berkat namamu. Kalau mau tidur sudah begitu belum? Atau langsung jam 3 tangi, blek. Jam 3 mau bangun. PD yakin tapi sayang, enggak ada cemas ya, enggak ada harap kepada Allah, harapnya pada kemampuannya untuk bangun. Seakan yang bisa membangunkan dirinya adalah dia. Padahal manusia tidak punya kendali dan kuasa atas hidup dan matinya sekecil apapun. Nah, orang yang udah tahu makrifat doa, berdoa, makanya dia betul-betul beribadah. Inti ibadah itu kan nyembah Allah. Nyembah Allah artinya apa? Sadar. Yang bisa ngasih rezeki ya Allah. Yang bisa menghidupkan ya cuma Allah. Yang bisa mematikan ya cuma Allah. Yang bisa nolong ya cuma Allah. Yang bisa memberikan kemudahan ya cuma Allah. Yang bisa memberikan duka ya cuma Allah. Yang bisa menghapus duka ya cuma Allah. Kalau sadar udah begitu, makanya ketika dia mau tidur itu artinya betul-betul tolong ya Allah. Makanya dikatakan doanya menjadi inti daripada penghambaan kepada Allah. Sebab setiap orang yang berdoa pasti tabarri minal haul wal quwwah. Orang yang berdoa pasti dia akan melepaskan dirinya dari merasa memiliki kekuatan dan merasa memiliki kemampuan. Setiap orang yang berdoa pasti dia melepaskan segala kemampuannya, melepaskan segala kekuatannya. Dia sadar dirinya zero, nol, gak punya apa-apa. Itu baru namanya hamba. Disitulah doa adalah inti daripada penghambaan. Paham? Ini pahamnya ini paham beneran apa cuman paham insyaallah ya. Jadi rasanya doa semakin jelas atau enggak jelas nih. Nah, selama ini kita sudah berdoa atau banyak baca doa? Banyak baca doa, tapi udah berdoa belum? Belum kan? Makanya pernah ada badui yang ikut sholat jenazah. Selepas sholat jenazah dia pulang, malamnya imamnya itu mimpi bertemu jenazah yang disolatkan siang tadi. Ternyata jenazah itu dalam keadaan menyenangkan, dalam keadaan seger, dalam keadaan pakaiannya mewah, pakai mahkota. Ditanya, amalmu apa kok bisa dapat pangkat seperti ini? Dijawab oleh jenazahnya, bukan karena amalan saya, tapi karena doanya salah satu jamaah yang menyolatkan jenazah saya. Doanya itu yang menyebabkan saya diampuni dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doanya. Karena doanya. Lah doanya apa? Kamu datangi saja orangnya, bilang saya terima kasih. Orangnya namanya fulan, rumahnya di sana. Subhanallah ya. Ini kisah beneran, bukan dongeng. Kisah beneran. Bangun nih si imam. Besoknya dia kunjungi alamat yang dimaksud. Di sini terkandung pelajaran bahwasanya yang meninggal dunia itu melihat dan mendengar, kenal dan paham. Didatangi alamat yang dimaksud. Kaget ini yang didatangi imamnya sampai ke rumahnya. Ada apa imam? Kehormatan buat saya. Dijawab oleh imamnya, iya, saya itu semalam dapat mimpi orang yang kamu sholatkan jenazahnya semalam kemarin itu semalam datangi saya bilang terima kasih sama kamu, diampuni Allah gara-gara doa kamu. Lah kamu tuh baca doa apa? Jawabannya itu di luar dugaan. Imam, saya itu seumur hidup baru kemarin ikut menyolatkan jenazah. Jadi saya itu gak apal doa sholat jenazah. Lah terus saya cuma tahu rukun-rukunnya. Saya juga tahu rakaat pertama Al-Fatihah, takbir pertama Al-Fatihah. Setelah takbir yang kedua itu yang dibaca adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Setelah itu takbir yang ketiga, doakan yang meninggal dunia. Setelah itu takbir yang keempat juga doa. Lah ya itu doanya apa? Gak hafal. Lah kamu baca doa apa? Saya cuma bilang begini, ya Allah, kesian ini yang meninggal, dia sekarang pindah ke alam barzah. Dia bertamu kepadamu ya Allah. Kalau dia tamu saya sembelihkan kambing. Nah kalau tamu kamu silahkan engkau jamu terserah engkau ya Allah. Jadi karena hatinya menghamba kepada Allah, merasa Allah itu maha kaya, Allah maha memberi, Allah maha sayang. Masa Allah kalah sama saya? Allah itu jauh lebih sayang. Inilah namanya berdoa. Hatinya nyambung, kemudian hatinya merasa sadar gak punya apa-apa. Itu doa. Nah doa ini kalau munculnya begitu, itu namanya ibadah. Kalau enggak, ya intisari ibadah. Kalau enggak, ya ibadah dalam arti zikir. Cuman dia baca doa, kalimat yang baik, ucapan yang baik. Belum dalam arti penghambaan yang sebenarnya. Penghambaan yang sebenarnya. Kemudian kalau kita lihat doa-doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, yang diajarkan oleh para sahabat. Yang diajarkan oleh orang-orang soleh. Doa itu menunjukkan kelemahan yang berdoa. Menunjukkan kelemahan yang berdoa. Dan menunjukkan kebesaran yang dimintai. Atau yang didoain. Tujuan untuk berdoa. Selalu begitu. Jadi orang kalau doa itu harus menempatkan diri, dia gak bisa apa-apa, menghadap kepada yang maha bisa apa-apa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, dia gak bisa mendatangkan rezeki, menghadap kepada Allah yang ar-razzaq, yang maha memberikan rezeki. Dia yang dhaif lemah, menghadap kepada Allah al-qawi, yang maha kuat. Dia yang miskin, papa gak punya apa-apa, menghadap kepada Allah Al-Mun'im, yang maha memberikan nikmat. Al-Mu'ti, yang maha memberikan karunia. Dia yang banyak dosa, menghadap kepada Allah, minta sama Allah, berdoa kepada Allah. Allah yang maha Al-Ghaffar, memberikan ampunan, Al-Ghafur yang juga maha memberikan ampunan. Setiap orang yang berdoa menempatkan dirinya itu tidak punya apa-apa. Kesalahan kebanyakan orang yang berdoa menempatkan dirinya punya kemampuan berusaha. Bagaimana dia mengabdi, bagaimana dia menghamba. Loh, dia masih mengandalkan kemampuan-kemampuannya, mengandalkan usahanya, mengandalkan kehebatannya yang palsu itu. Kehebatannya yang palsu. Mohon maaf, mungkin pemirsa agak bingung saya bilang kehebatannya yang palsu. Yang hadir juga mungkin agak bingung. Ini saya dapat pencerahan semalam ceramah di desa, dapat tambahan pencerahan ilmu. Ya, ini saya ulangi di sini biar seger lagi, biar seger lagi. Contoh, Anda kerja di properti, Pak Agus misalnya, di properti. Mas Agung bagian menggambar, arsitek mungkin menawarkan siapa yang mau beli gambar saya, misal gitu kan ya. Ini saya gambarkan. Ada mungkin di sini yang kerjanya itu di sawah. Bercocok tanam, khususnya padi di sawah. Ada mungkin yang kerjanya itu jual pulsa handphone. Jual pulsa. Ada yang kerjanya buka warung. Saya mau nanya. Ketika seorang penjual rumah, dari mulai bangun sampai rumah itu jadi, bisa enggak dia memastikan yang dia buat akan laku? Tidak mungkin bisa. Yang dia buat akan menguntungkan. Tidak mungkin bisa memastikan. Seorang petani, bisa enggak dia memastikan akan memanen hasil taninya? Tidak ada satupun petani yang bisa memastikan dia bisa memanen hasil taninya. Bisa enggak dia memastikan nanti kalau panen pasti untung? Tidak ada yang bisa memastikan panen pasti untung. Karena bisa jadi ketika pas panen harga ya gabah itu tuh turun. Atau pas besok mau dipanen ya, kemudian kena banjir dan tenggelam. Bisa jadi ya, area yang digadang-gadang menguntungkan dalam dunia properti. Menguntungkan, udah diukur dengan macam-macam, ini pasti untung kalau beli tanah di situ. Karena sebuah peristiwa, justru tanah itu harganya hancur. Kadang-kadang ini dekat dengan suatu tempat, ya. Udah beli tanah di sana, ternyata tempat itu pindah. Tempat itu pindah. Kemudian tempat itu dijadikan area pemakaman. Coba bayangin. Siapa mau punya rumah di samping makam tuh? Harganya anjlok. Udah bangun bangunan dengan gambar yang bagus, tiba-tiba masyarakat ini berubah. Ya, seleranya berubah karena baru ada tren. Rumah misalnya udah enggak kotak-kotak lagi. Orang suka rumah bentuk tomat, misal gitu kan ya. Rumah bentuk tomat lagi ngetren. Terlanjur buat rumah bentuk kubus gitu kan. Anjlok. Buka warung, udah digadang-gadang menunya lengkap ya. Menunya lengkap, Masya Allah. Ternyata masyarakat situ enggak ada yang doyan. Doyannya cuma tempe goreng. Sudah dibuat tempatnya bagus, ternyata masyarakat enggak suka tempat yang bagus. Sukanya justru lesehan di pinggir jalan. Enggak bisa dipastikan. Maksud saya, kita cuma bisa berupaya, tapi enggak bisa memastikan. Semua upaya kita itu masih fata morgana, tanda-tanya palsu. Sesuatu yang enggak ada enggak ada kepastian gitu. Semua upaya kita itu tidak ada kepastian. Betul kan? Tapi kalau doa itu pasti. Usaha itu tanda tanya hasilnya. Kalau doa itu hasilnya pasti. Ini yang banyak orang gak sadar. Usaha itu hasilnya masih tanda tanya. Kalau doa itu hasilnya pasti. Kenapa? Karena Allah sendiri yang ngomong, ud'uni astajib lakum. Panggil aku, doa kepadaku, aku jawab, aku penuhi panggilanmu. Artinya, setiap kita berdoa, pasti dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita berusaha, belum tentu mendapatkan yang kita inginkan. Paham nih sampai di sini. Tapi anehnya kita mengandalkan usaha dan usaha dan usaha dan usaha yang sama sekali tidak ada kepastian, dan meninggalkan doa yang itu justru sudah ada kepastian. Jelas? Nah, ini berarti ini pola pikirnya tentang doa berubah enggak ini? Berubah. Sekarang berarti yang paling penting hidup ini ngurusin apa nih? Doa. Lah usahanya bagaimana? Usaha ya usaha, dijalankan. Usaha dijalankan. Tapi ketika dia menjadikan doa ini sebagai panduannya, minta sama Allah ini panduan hidupnya, artinya Allah itu yang mandu hidupnya. Allahumma, ya Allah, tolong saya. Duh Gusti, tolong saya. Ya Allah, bantu saya. Itu terus yang muncul. Maka langkahnya itu nanti akan dibimbing oleh zat yang dia datangi. Zat yang dia panggil. Dia gerak, dia usaha. Usahanya ini Allah nanti akan ngatur. Allah yang akan ngatur. Tapi butuh satu hal dalam doa. Karena itu penghambaan, ya namanya doa itu intisari ibadah. Ibadah itu penghambaan. Maka yang dibutuhkan cuma satu kata dalam berdoa dan dalam hidup ini. Trust. Rasa percaya. Yakin. Ya, yakin. Pertanyaan saya, kita yakin gak sama doa kita? Sering yakin atau sering tanda tanya? Mana yang lebih kita yakini? Berupaya dengan doa atau berupaya dengan usaha? Kalau usaha itu diyakini akan ada hasilnya, padahal itu masih tanda tanya. Kalau ketika kita doa ada keraguan. Sering gak seperti itu? Sering. Betul kan? Padahal justru doa ini yang sesungguhnya. Mestinya kalau doa kita harus yakin. Kenapa? Lawang kita ngadep sama Allah, bangun kepercayaan dulu. Keyakinan dulu yang dibangun. Makanya Allah perintahkan walillahi, dan sungguh Allah punya asma'ul husna. Allah punya asma'ul husna, nama-nama yang bagus. Berdoalah dengan itu. Artinya apa? Suruh bangun kepercayaan dengan Allah, pelajari nama-namanya. Wal mu'ati. Oh, yang bisa ngasih itu cuma Allah ya. Allah bisa ngasih ya. Allah bisa ngasih. Yakin saya, Allah bisa yakin, bisa ngasih kok. Allah bisa memberi, maha kok. Allah itu maha memberi kok. Allah maha memberi. Jadi Allah bisa memberi. Enggak pakai tapi-tapi, Allah bisa memberi. Allah bisa ngasih, tapi enggak ada tapi. Allah maha memberi, Allah maha ngasih. Lah terus bagaimana? Percaya dulu kamu. Wal mu'ti. Kamu harus yakin dia yang memberi. Dia yang bisa memberi, kamu yang enggak bisa. Kamu yang enggak mampu. Dia mampu memberimu. Dia mampu menganugerahimu. Yakini itu. Kalau udah yakin, mintalah sama Allah. Ya mu'ti, ya Allah yang maha memberi. Tolong ya Allah. Saya pengen punya rumah yang menyenangkan. Rumah yang bagus. Rumah yang keren. Rumah yang cakep. Rumah yang nyaman. Rumah yang luas. Tolong saya ya Allah. Udah, jangan pakai tapi. Tolong saya ya Allah. Ini diucapkan, tapi dengan hati yang mengerti minta kepada siapa. Nah, selama ini kita begitu atau begitu? Contoh nih Mas Edwin nih, handphonenya hilang nih kemarin ini. 2 hari yang lalu handphonenya hilang karena apa namanya, pergi ke pengajian. Pulang jatuh di jalan, handphonenya belum kembali sampai sekarang. Ya, cuman satu hal yang dia lupa. Dia belum minta gantinya sama Allah. Belum ya? Nah, belum. Kenapa belum minta ganti? Karena kebanyakan mikir. Dari mana gantinya? Betul kan? Padahal kan cukup minta. Ya Allah, handphone saya jatuh. Entah sekarang di mana. Udah saya ikhlas sedekahkan saja ya Allah. Biar yang ngambil itu jadinya halal. Tolong ya Allah, ganti saya handphone yang lebih bagus ya Allah ya. Baru kris. Amin ya Allah. Tolong ya Allah. Tapi yang ngucap, lah ngucap aja tidak. Ngucap aja tidak. Nah, ngucap, ini contoh ya, ini contoh. Kalau ngucap benar, dapat. Pasti dah dapat. Dikasih sama Allah. Huwal mu'ti. Lama, Bib. Lah, kamu yang kira-kira lama kan kamu, salahmu sendiri. Kalau kamu yakin Allah itu Maha cepat mengabulkan doa, yakini itu. Minta yang cepat. Makanya yang jelas doanya, cepat ya Allah ya. Baru dan cepat ya Allah ya. Kalau bisa dan pasti engkau bisa ya Allah. Besok pagi. Amin ya Allah. Mintanya begitu. Ya, mintanya harus seperti itu, maksa gitu. Maksa. Terus jangan di batin-batin. Batin begini, kira-kira besok dapat enggak ya? Nah, gagal. Berarti itu ada keraguan. Enggak boleh ada keraguan sedikit pun, harus yakin. Trust, percaya sama Allah. Lah ini kan lucu minta sama Allah begini ya. Cobalah kalau saya bukan kepada Allah lah, kepada sama manusia yang pangkatnya tinggi ya. Terus kita minta tolong, Pak. Tolong Pak, dibantu selesaikan masalah saya Pak ini. Tolong Pak dibantu ya Pak, tolong Pak. Terus kita ngomong sama teman kita. Kira-kira iso apa ora ya? Kira-kira dia bisa enggak ya? Terus Bapak tadi itu dengar. Kira-kira jengkel enggak? Jengkel kan? Pak, cari orang lain saja deh. Bapak enggak percaya sama saya. Harus ada kepercayaan dulu, yakin dulu sama Allah. Makanya Al-Quran itu dibuka dengan keyakinan. Surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. La raiba fih. Allah kasih tahu. Ini enggak ada keraguan di dalamnya. Jangan ragu ini si Al-Quran. Lah Anda ragu enggak? Kufur kalau ragu. Tidak boleh ragu, yakin Al-Quran mesti benar. Al-Quran semua ayatnya pasti itu luar biasa. Al-Quran pasti lebih mulia. Al-Quran semua petunjuknya pasti benar. Yakin itu dulu. Kalau udah yakin, bayangkan. Kita dapat petunjuk dari langit bukan satu ayat, dua ayat. Dapat petunjuk sebanyak ini dari langit. Dapat petunjuk dari langit sebanyak ini dan kita masih bingung menghadapi hidup. Berarti kita ini gak waras. Kitanya yang gak beres. Petunjuk untuk hidup 60 tahun, 70 tahun sebanyak ini dan kita masih bingung. Maka anehnya kita yang aneh. Kitanya yang gak beres. Allah memberikan petunjuk bukan 1-2 nih. 30 juz detil. Mestinya kita kan dapat petunjuk seperti itu. Alhamdulillah ya Allah, tenang. Oh, Anda itu mau pergi ke satu daerah. Cuman dikasih petunjuknya. Belok kanan, belok kiri, maju, mundur. Selesai ya. Nekat berangkat. Alamatnya di sini, nanti ada perempatan sampai di sana, ternyata perempatannya udah berubah jadi pertigaan. Petunjuknya cuma satu, yuk berangkat, nggak takut. Berangkat nggak? Nggak takut, nggak bingung ya kan ya? Satu petunjuk aja kita mantep. Ini dikasih petunjuk 30 juz. La raiba fi, nggak ada keraguan di dalamnya. Mestinya kita yuk mantep toh, mantep. Saya mantep hidup di dunia ini, enggak takut, saya enggak khawatir apapun masalahnya. La raiba fi, Al-Qur'an ini enggak ada yang meragukan. Benar semuanya. Hudan lil muttaqin. Petunjuk buat orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nomor satu itu dulu. Orang yang iman, percaya sama yang ghaib. Lah, apa itu yang ghaib? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala. Yakin dulu sama Allah, yakin sama akhirat, yakin sama kubur, yakin sama mahsyar, yakin sama rezeki. Rezeki itu gaib. Yakin. Nah kalau udah yakin baru bisa dia buka rahasia Al-Qur'an. Lah hidup sama Tuhannya enggak yakin, Tuhannya diragukan, hebat tuh dia. Dia meragukan Tuhannya, meragukan penciptaannya, meragukan kemahamampuannya, meragukan kemahabisaannya. Meragukan kemaha pemberiannya. Meragukan yang diragukan Allah. Lah kamu siapa kok meragukan Allah? Ya silahkan pusing hadapin hidupmu. Jangan pernah ada keraguan. Walaupun kita minta, kenyataan yang datang itu tidak seperti yang kita minta. Mintanya enggak hujan, turun hujan. Ya Allah, tolong jangan ada hujan. Bers, hujan. Yakinnya berubah enggak? Orang yang betul-betul yakin minta sama Allah, ya Allah, jangan hujan, turun hujan, enggak berubah yakinnya. Allah mengabulkan doa saya. Allah ngerti mau saya. Allah maha bisa. Enggak berubah yakinnya. Lah kalau kita enggak, kalau pas kabulnya itu pas seperti yang kita mau, yakin. Kalau enggak pas, enggak yakin. Begitu kan? Makanya ketemu orang soleh itu kalau kita minta apa-apa pas, yakin. Kalau dua kali enggak pas, ganti orang soleh yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Sampai di sini jelas? Apanya yang jelas? Membangun kepercayaan di diri kita. Kalau Allah pasti maha bisa dipercaya. Lah kitanya ini loh, udah percaya belum? Kitanya udah percaya belum? Saya itu masih ingat pesannya ayah saya, almarhum, semoga Allah merahmatinya. Ya. Waktu melihat saya tampak sedikit lemes gitu ya. Ayah saya nanya, ada apa gitu? Saya jawab, yang harus dibayar banyak, duitnya belum ada. Waktu itu nih ya, udah lama. Yang harus dibayar banyak, duitnya belum ada. Jawabannya cuma dua kalimat. Tak usah kau pikiri. Ayah saya kan logat-logat Semarang sama Kudus Pati kan, aslinya dari sana. Tak usah kau pikiri, tak usah kau pikiri. Iqta' bil yakin. Dah, tak usah kau pikiri. Beres-beres. Iqta' bil yakin. Tak usah kamu pikiri. Beres-beres. Putuskan keraguan-keraguanmu itu dengan yakin pada Allah. Iqta' bil yakin. Putuskan keraguanmu dengan yakin sama Allah. Dah, tak usah kamu pikiri. Coba kalau jenengan mesti bantah, enggak dipikir piye to, Pak? Duit gak ono kok. Iqta' bil yakin, iqta' bil yakin. Gimana harus saya yakin? Yakin sih yakin, ya gitu kan ya. Yakin sih yakin tapi duit gak ono, Pak, gitu ya. Yakin sih yakin tapi uang enggak ada. Gimana nih, Pak? Ya kita bil yakin, ada. Ada dari mana? Misal gitu kan, kita ini nafsu gitu. Ada dari mana? Ya ada dari mana? Ya dari Allah. Ya dari Allahnya dari mana? Kebanyakan mikir kan? Nah, ya, itu salah kita. Iqta' bil yakin. Tak usah kau fikiri, selesai. Tak usah dipikiri. Yang yakin, beres. Ya, tinggal apa? Minta sama Allah. Minta sama Allah. Ya saya praktekkan. Saya nurut aja toh. Siap dan gitu kan? Ya, siap dan siap bib, laksanakan. Udah. Terus ngapain? Ya, tak usah kau pikiri. Ya, tak mau mikir saya. Wong ayah saya bilang enggak usah dipikirin, maksud saya mikir, tambah durhaka saya. Enggak usah kau pikirin, siap, enggak mikir. Iqta' bil yakin, yakin. Beres. Doakan, Mbah. Tolong didoakan. Sudah beres. Grojok dari mana-mana. Ya betul. Benar itu. Ya kalau dipikir enggak masuk akal, makanya enggak usah mikir, karena akal enggak cukup untuk bisa memikirkan kekuasaan Allah Ta'ala. Enggak mungkin bisa akal. Akal tuh gak punya kapasitas untuk menilai Allah tuh gak punya. Makanya orang yang gaya mau nilai-nilai Allah, jeblok mesti otaknya. Akhirnya gendeng masuk rumah sakit jiwa. Na'udzubillah min dzalik. Kapasitasnya gak cukup. Makanya Allah udah pesen kan. Allah ngasih rezeki itu dari arah yang kamu gak mungkin paham. Min haitsulah yatasib. Jalannya rezeki itu gak mungkin bisa dipahami. Gak bisa. Banyak orang bangun tuh. Kalau saya pergi keluar kota atau keluar pulau, bangun ruko, daerah strategis. Ya, bangunnya hebat, luar biasa. Ternyata mangrove gak ada yang pakai. Yang pakai apa? Rumut sama tumbuhan. Betul-betul. Gak bisa. Ternyata dia ada mikir itu jalan rezeki. Enggak, bukan di situ jalan rezekinya. Setelah mangrove sekian tahun ya, ternyata setelah 15 tahun kemudian itu jadi paling laris itu. Lakunya luar biasa. Aneh kan? Dulunya gak ada yang mau, 15 tahun kemudian jadi lakunya luar biasa. Rezeki itu gak bisa. Makanya iqta' bil yakin. Yakin dulu. Yakin. Lah, kebanyakan orang ibadah ini banyak yang gak yakin. Percaya, tapi gak yakin. Yakin itu tingkatan yang paling tinggi. Percaya sih percaya. Kamu percaya ada surga? Percaya. Neraka? Percaya. Yakin. Tapi nyatanya, lihat yang haram masih dilihat. Itu yakin gak berarti? ada tawaran kebajikan masih berat hati melakukannya. Yakin enggak itu berarti? Percaya, yakin belum sampai atau dalam bahasa umumnya keyakinannya tipis. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah udah 45-50 menit kurang lebih saya berbicara. Ya. Terakhir, enggak usah panjang-panjang. Ya, yang penting yakin saja selesai gitu kan. Intinya ya yakin. Terakhir, afdhalud du'a alhamdulillah. Meminta yang terbaik adalah dengan mengucapkan terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kenapa bisa dikatakan yang terbaik? Sebab orang itu kalau betul-betul menghamba, ya, betul-betul menghamba, dia tidak sempat memikirkan kekurangannya, tapi dia memikirkan kelebihan majikannya. Itu budak yang baik. Budak yang baik itu tidak sempat memikirkan haknya mendapatkan, karena dia tahu dia enggak punya hak, tapi dia memikirkan kebaikannya majikannya. Itu namanya budak yang baik. Karyawan yang baik itu karyawan yang tidak pernah menuntut gajinya, tapi dia melihat ya pemberian tuannya, itu karyawan yang baik. Contoh, ada karyawan kok sibuk, oh terima kasih lo bos, ini rotinya, terima kasih bos, oh terima kasih bos pulpennya, oh terima kasih bos dikasih waktu apa boleh pulang lebih awal setengah jam, terima kasih bos, nggak pernah dia nyebut bab gaji sama sekali. Dibayar dia ya terima kasih, nggak dibayar dia nggak pernah gersulo. Ini hebat atau nggak hebat nih? Hebat. Itu penghambaan yang paling top. Itu abdi yang paling luar biasa. Itu abdi yang paling tinggi. Kebanyakan manusia enggak begitu. Nuntut. Padahal enggak ada penghambaannya sama sekali. Ya Allah, saya kok begini ya Allah ya. Ya Allah, hidup saya kok susah ya Allah ya. Ya Allah, saya kok ya Allah, seakan-akan ya dia itu harus hidupnya enak, dia harus hidupnya itu nyaman, dia itu hidupnya harus terurus, padahal kerjanya untuk Allah enggak ada. Sholatnya enggak benar, matanya maksiat, lidahnya enggak berhenti mencaci maki orang, lidahnya ghibah, lidahnya namimah, sholatnya asal-asalan, Al-Qur'annya ditinggalkan, tapi nuntutnya luar biasa. Sementara yang satu, afdhalud du'a alhamdulillah. Hidupnya cuman sholat, ngaji, bekti sama orang tua, apapun kondisinya, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah dikasih hidup. Terima kasih ya Allah dikasih ini. Terima kasih ya Allah. Gak pernah melihat kekurangan dari Allah tuh gak ada. Yang dia lihat selalu Allah memberikan kelebihan. Ini hamba yang luar biasa. Karena dia melihat majikannya itu maha indah, maha baik, maha sayang, maha memberi. Sehingga dia tidak pernah melihat dirinya tidak mendapatkan karunia. Setiap saat habis dirinya digunakan untuk mensyukuri karunia yang datang bertubi-tubi tanpa ada batas jeda untuk berhentinya karunia. Dia senang luar biasa, terima kasih kepada Tuhannya yang maha baik itu. Ini namanya abdi yang terbaik. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu sholat sampai kedua kakinya bengkak, Rasulullah SAW ditegur oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah mengatakan, bukankah Allah sudah mencukupimu? Bukan Allah sudah mencukupimu, memberi engkau surga? Rasul mengatakan, Afala akunu abdan syakura. Apa tidak sepatutnya aku jadi hamba yang pandai berterima kasih? Kok aku diberi surga, aku dipilih jadi kekasihnya, aku diberi. Makanya aku terima kasih, makanya aku sholat, makanya sampai kedua kakiku bengkak. Seperti itu cara berpikir pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Gak sempat mengeluhkan apa yang ada di dirinya karena hidupnya selalu melihat pemberian Allah yang berlimpah, tidak ada kurangnya, sehingga hidupnya selalu dalam bahagia, karena inti bahagia ada dalam syukur kepada Allah Ta'ala, ngabdi kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, melihat semua kebaikan Allah. Demikian, semoga barokah, semoga manfaat, dan semoga malam ini Lailatul Qadar untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah ibab rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي، اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك، راغب في رضاك، مستسلم لقضاك، فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.